cinta. Saat-saat yang paling indah, kata-kata bak mutiara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, cinta sejati. Indahnya, indahnya, aduhai. Manisnya, manisnya, aduhai. Saat-saat memadu cinta, cinta. Mesranya, mesranya.